Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Munafiqun pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kalian, tidak pula putra-putri kalian, tulhikum al-zikrillah, melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Kita baca insyaallah taala keterangan dari para ulama kita, ulama mufassirin ahli sunnati wal jamaah, baik yang terdahulu maupun yang belakangan. Kita baca dulu karena kita baca dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, kemudian insyaallah kita tambahkan beberapa dari tafsir ulama mufassirin sebelum beliau. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, dan perlu diingat ya, ayat ini termasuk ayat nida'ul mukminin, panggilan terhadap kaum mukminin yang sering kita nukilkan ya, bagaimana ya dalam hadis disebutkan, idza sami'tallaha yaqul fi kitabih, atau dalam athar, kalau engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala memanggilmu dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu fa'al fa'arihha sam'ak ya fa'alqiha sam'ak, maka simak dengan pendengaranmu baik-baik ya, fa innahu khairun ma ya'muru bih au syarrun ma yanha anhu, karena akan datang setelah panggilan tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, di antara sebaik-baik perintah atau di antara larangan-larangan dari hal yang terburuk. Maka selalu setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau larangan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya ayyuhalladzina amanu diwajibkan, diperintahkan, atau ada larangan. Adapun dalam ayat ini setelahnya datang larangan. Apa setelah nida'ul mu'minin, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Dan pernah kita singgung, ada mu'asirin yang mengumpulkan dari tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah, dikumpulkan khusus tafsir beliau tentang ayat-ayat yang depannya ya ayyuhalladzina amanu, diberi judul nida'ul mu'minin wal mu'minat. Ya, masya Allah ya, bagus. Yang sebenarnya Syekh mentafsirkan Al-Quran umum, global, tapi ada di antara murid beliau atau orang belakangan mengambil ya, memilih di antara tafsir khusus ayat-ayat yang di depannya ada panggilan ya ayyuhalladzina aman ya. Masyaallah. Kembali ke ayat ini. Ini salah satu dari ayat-ayat nida'ul mukminin, panggilan Allah terhadap kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, datang setelahnya larangan di sini, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. di ila akhir ayat dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, ya'muru ta'ala ibadahu al-mu'minina bil iktsari min dzikrihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman di ayat ini untuk banyak-banyak mengingatnya, zikrullah. Dan itu di ayat lain, di dalil yang lain, di hadis-hadis yang lain, ya banyak, ya. Nah, perintah untuk memperbanyak, ya apa, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, ya, wasabbihu bukrata wa asila. Dan kemarin juga di surat Al-Jum'ah, ya, apa disebutkan, wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyaklah kalian mengingat Allah, semoga kalian beruntung. Dan ayat-ayat yang lain. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi lam yadhkurhu kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan yang tidak seperti orang hidup dan mayyit. Ya, besar perkara urusan zikrullah, mengingat Allah. Dan Allah puji hamba-hambanya yang mengingat Allah dalam berbagai posisi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ila akhiril ayat. Dan orang-orang yang suka mengingat Allah, baik posisi berdiri, mereka duduk, maupun ketika berbaring, mau tidur, bangun tidur, mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi dan seterusnya. Allah puji mereka. Dan sebaliknya, munafiqun, judul surat ini, al-munafiqun, di antara sifat mereka lalai dan jarang sekali mengingat Allah. Sampai pun dalam sholat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau berdiri sholat malas-malasan, ya yuraunan nas, riya, semangatnya kalau dilihat orang, kalau gelap dan tidak dilihat orang itu malas. Dan disebutkan wala yadhkurunallaha fiha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Dalam sholat saja mengingatnya sedikit, lebih-lebih di luar sholat. Maka diantara faedah kita mempelajari tafsir, ya, dan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita diingatkan dari sifat-sifat tersebut. Maka hamba-hamba Allah yang beriman diperintahkan dalam ayat ini oleh Allah untuk memperbanyak zikrullah. Fa inna fi dzalika ar-ribhu wal falahu wal khairat al-kathira. Fa inna fi dzalika ar-ribha wal falaha wal khairat. Di dalam zikrullah terdapat di dalamnya keuntungan, keberuntungan, kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, dan zikrullah itu, ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yadhkurullah fi kulli ahyani, beliau mengingat Allah di setiap kondisi beliau. Ya, keluar rumah, Allahumma inni a'udzu bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la billah. Doa minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika an adil au udal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhil au yujhal alayya. Minta perlindungan agar tidak tersesat atau menyesatkan orang, ya. Tidak mendzalimi orang atau didzalimi orang, tidak membodoh-bodohi orang atau ditipu dibodoh-bodohi orang, tergelincir atau yang seterusnya. Mau masuk rumah, bismillah walasna, bismillah farazna, ya. Salam, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, bersin, alhamdulillah. Dengar ada yang bersin, yarhamukallah. Yang didoakan, jawab yahdikumullah. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, hujan turun, selesai hujan, mutir Nabi fadlillah. Angin bertiup, ada petir, isyabdu ra'du bihamdi wal malaikatu min sahati, dan seterusnya. Zikrullah semuanya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Mengingat Allah setiap kondisi beliau. Betul memang, yaitu di setiap waktu ini tidak wajib. Ada beberapa zikir yang wajib dan kebanyakan sunnah dan tidak diwajibkan. Tetapi dihasung oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang beriman untuk banyak mengingat Allah dengan kalbu mereka, dengan lisan mereka. Seorang sahabat minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mewasiatinya, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Kata Syekh Sa'di, wa yanhahum an tashghalahum amwaluhum wa auladuhum an dzikrih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka agar melarang mereka dari tersibukkan oleh harta benda mereka, anak putra-putri mereka, menyibukkannya dari mengingat Allah. Jadi bukan bermakna dilarang kemudian tidak bermuamalah, tidak berinteraksi dengan anak istri, bercanda, menghibur mereka. Bukan demikian. Bukan pula untuk mencari harta benda, ma'isyah, nafkah, dilarang. Tidak. Pernah kita lewati surat Al-Jumu'ah, fa'idha kudiyatis salat, kalau sudah selesai Jumatan, fantasyiru fil ard wa bittaghu min fadillah, bertebaranlah di muka bumi dan carilah kalian karunia Allah. Ya, cari rezeki. Ya, tidak mengapa. Ya. Dan bahkan bisa berdosa ketika seorang menelantarkan keluarga yang ditanggungnya. Namun harta benda boleh di tangan, boleh dicari, anak-anak dan keluarga demikian, tapi janganlah itu melalaikan seorang dari zikrullah. Ini di nanti akan kita sebutkan beberapa kalam ulama salaf dan terkait dengan apa yang dimaksud zikrullah di sini apa saja. Lebih luas daripada sekedar zikir itu sendiri, tapi ibadah-ibadah yang wajib agar keluarga tidak melalaikan dari salat dan seterusnya. Fa inna mahabbatal mal wal aulad majbulatun 'alaiha aktsarun nufus. Syaikh Sa'di rahimahullah, karena sesungguhnya mencintai harta benda dan anak-anak itu ditobiatkan pada kebanyakan jiwa manusia. Ya. Seperti kata Allah, ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh dia manusia itu kecintaannya terhadap harta sangat-sangat besar. Lihubbil khair, diterangkan para ulama, khair di situ mal, harta. Ya. Sungguh manusia itu sangat getol kecintaannya terhadap harta. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Sangat amat. Dan harta benda itu macam-macam. Bukan hanya uang, bisa yang lain-lainnya. Fatuqaddimuha ala mahabbatillah. Maka dia pun mendahulukannya di atas kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di Ali Imran juga Allah singgung, zuyyina lin-nas hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Ya. Wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati min al an'ami wal harth. Dijadikan kecintaan manusia, zuyina linnas, dijadikan indah kesukaannya terhadap syahwah. Disebutkan di situ beberapa macam bentuk, baik itu an-nisa, al-banin, anak-anak, al-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddah, perhiasan-perhiasan baik emas, perak, dan hewan di antaranya al-khayl al-musawwamah wal-an'am, dan binatang ternak, sapi, ya, kambing atau domba, wal-harth, pertanian, bercocok tanam. Senang. Tapi Allah ingatkan, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itu semua adalah perhiasan dunia dan Allah di sisinya lah sebaik-baik tempat kembali. Namun para anbiya juga memiliki ternak, dan disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Ma min nabiyyin ba'athallahu ila wajhil ardh illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah utus seorang nabi pun ke muka bumi kecuali pernah menggembala kambing. Dan Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu, beliau diam-diam, dan aja abi ijlin samin, tiba-tiba datang membawa anak sapi panggang. Yang ternak beliau juga sapi. Maka ini menunjukkan bukan maknanya itu dilarang ternak, dilarang tani, dilarang bekerja, berdagang, bekerja atau halal tadi. Tapi agar mewaspadai, janganlah sampai hal-hal tersebut melalaikannya dari akhirat, melalaikannya dari ibadah. Yang itu termasuk kandungan inti pada ibadah zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan Syekh Sa'di, wa fi dzalikal khasaratul 'azimah, dalam hal tersebut terdapat kerugian yang besar. Walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman, wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, ay yulhihi maluhu wa waladuhu, yaitu dia dilalaikan oleh hartanya, anak-anaknya, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang yang merugi, lis sa'adatil abadiyah wan na'imil muqim. Ya, merugi dari kebahagiaan yang lebih abadi, kenikmatan yang kekal. Kenapa? Li'annahum atharu ma yafna ala ma yabqa, karena mereka memilih yang fana daripada yang kekal. Seberapa nikmatnya harta, berapa umur kita dibandingkan dengan jannah? Ya subhanallah. Dan Allah telah mengingatkan dalam banyak ayat, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik daripada kehidupan yang pertama, dan yang semisal dengan itu. Namun demikian kita ini, ya, tabiat menyukai daripada kadang yang disegerakan. Nah, ini Allah tegur dan betul-betul Allah ingat. Anggaplah wanita, seorang sebelum menikah dia mencari, ya, dan betul-betul, ya, ingin dapatkan seorang wanita yang demikian dan demikian. Dan masya Allah, ada seorang ikhwah dan ustaz menulis sebuah tulisan untuk hadiah anaknya menikah, ya, engkau bukan bidadari, masya Allah, ya, ya, masya Allah, mengingatkan suami bahwa istrimu itu bukan bidadari. Seberapapun apakah mungkin cantik, seberapapun mungkin ini itu, kalah jauh dengan bidadari dan penuh kekurangan. Mengingatkan suami dan istri pun demikian, ya, jangan jadi penghalang, dan kemudian jangan menyakiti suaminya, ya, dan dia tidak sama seperti bidadari al-jannah. Dan hal yang semisal daripada itu, maka merugi ketika seorang hanya memilih ma yafna ala ma yabqa, semata apa yang fana dari apa yang kekal. Dan bukan berarti dilarang menikah, justru itu sunnah Rasul alaihi wasallam. Begitu pula yang lain-lainnya tadi, cari rezeki, ya, beternak, bertani, tapi ingat, ya, ada kehidupan yang kekal yang itu harus kita perhatikan. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Hanyalah harta benda kalian, anak-anak kalian itu ujian, dan di sisi Allah ada balasan ganjaran yang sangat besar, azim. Baik. Ini tafsir Syekh Sa'di di ayat ke-9 terhadap ayat ke-9 surat Al-Munafiqun. Kita tambahkan keterangan dari beberapa tafsir yang lain. Al-Qurtubi mengingatkan bahwa ayat ini hadzarul mu'minin akhlaqal munafiqin, ay la tashtaghilu bi amwalikum kama fa'alal munafiqun. Allah hendak memperingatkan kaum mukminin dari akhlaknya munafiqin. yaitu la tashtaghilu bi amwalikum kama fa'al munafiqun, sebagaimana mereka munafiqun hanya tersibukkan siang malam pikirannya, perhatiannya hanya dengan harta benda dan lalai dari mengingat Allah, bahkan dalam sholat mereka pun. Maka kaum mukminin hendak Allah ingatkan dengan ayat ini. Dan munafiqun pernah kita lewati di ayat-ayat yang sebelumnya, la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaqu. Bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul menggembosi teman-temannya, jangan kalian infak, berikan harta ke orang-orang yang ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mereka kumpul, ya. Ya, jangan, katanya. Dan juga ucapan-ucapan yang pernah kita sebutkan, ya, la raja'na ilal madinati la yukhrijana al'azu minal adal. Ya. Dan kejadian sebab kenapa turunnya ayat tersebut, ya. Adapun an dzikrillah, jangan kalian terlalaikan dari harta benda dan anak kalian dari mengingat Allah. Maka di sini sejumlah nukilan dinukil dari Salafus Saleh, ada yang memaknai al-dzikrillah anil haji wa zakat, dari haji dan zakat. Waqila an qira'atil Qur'an, dari baca Qur'an. Waqila an idamatil dzikr, dari ya banyak berzikir. Waqila an shalawatil khams, dari salat-salat lima waktu. Waqala al-Hasan, ini disebut qala ad-Dhahhak. Dhahhak, ya, rahimahullah. Dan Hasan al-Basri juga dari tabi'in, ya, mengatakan jami'ul fara'id ka'annahu qala an ta'atillah, seluruh ibadah yang fardu jangan teralihkan karena fitnah mal wal ahl, harta dan keluarga. Dan yang terutama paling di sini sebagaimana dinukil dari sebagiannya, ya, adalah as-salawatul khams. As-salawat al-khams, sebagaimana kata Al-Baghawi. Dan Baghawi untuk insyaallah, begitu pula Tabari, jelas mufassir Ahlussunnah, dan Qurtubi juga diambil manfaat tafsirnya, hanya ada beberapa zalah masalah ayat sifat, ya. Maka lebih diutamakan seorang baca Ibnu Katsir, Tabari, Baghawi, begitu. Ataupun Qurtubi nanti kalau punya ilmu dasar, ya. Tadi kita nukil. Adapun Baghawi, ya, beliau mengatakan al-mufassqal al-mufassirun yakni as-salawatul khams, yang dimaksud an-dzikrillah di sini adalah jangan kalian terlalaikan dari sholat lima waktu. Disebutkan nadhiruhu qawluhu, tanpa sebab udzur yang syar'i, ya. Disebutkan nadhiruhu qawluhu, perumpamaan seperti ini adalah juga di surat An-Nur 37, rijal la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Allah memuji para laki di Mesir Kuba, la tulhihim tijarah, yang mereka tidak terlalaikan dari perniagaan, wala bai'un, tidak pula jual beli, an dzikrillah wa iqamis salat wa ita'iz zakat, ya, dari mengingat Allah, dari menegakkan salat, dari menunaikan zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Ya. Mereka khawatir pada suatu hari yang dapat membolak-balikkan kalbu dan pandangan, saking ngerinya hari tersebut sehingga orang ketar-ketir, ya, pandangannya menoleh ke sana kemari dan kalbunya pun tidak tenang, gelisah, takut, khawatir. Maka mereka karena khawatir, mengkhawatirkan hari kelak tersebut, mereka pun mencari bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan, dipuji oleh Allah, mereka la tulhihim tijarah wala bai'un dzikrillah. Di antaranya disebut wa iqamis shalat wa ita'iz zakat. Salawatul khams disebut Al-Baghawi. Ini yang pertama. Hai, dan mereka man syaghalahu malu wa waladu an dzikrillah, yang terlalaikan, tersibukkan dengan hartanya dan keluarganya dari dzikrullah, mereka orang yang merugi. Dan kita tahu bahwa para lelaki demikian, selain sholat lima waktu pada waktunya, mereka juga disyariatkan untuk mendatangi panggilan muadzin. Tidaklah disyariatkan azan muadzin dengan jahr dikeraskan selain sebagai syiar Darul Islam, sebagai syiar negeri kaum muslimin. Nabi itu menandakan sebuah negeri patut diperangi atau tidak. Nabi itu tunggu setelah subuh, kemudian Nabi tunggu terdengar azan atau tidak. Kalau terdengar, beliau tahan. Kalau tidak terdengar, agarahum, beliau serang mereka. Yang tidak ada ikatan perjanjian damai, tidak ada gencatan senjata, beliau serbu. Dan itu disebutkan oleh Allah, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Dan pasukan yang mughirat menyerbu, menyerang subha, di waktu subuh. Dan disebutkan, diterangkan dalam hadis ya, tentang adzan tersebut ya. Kenapa disyariatkan adzan diperdengarkan selain syiar? Juga untuk didatangi ya. Hayya ala sholat, hayya ala sholat. Maka Abdullah ibn Ummi Maktum minta izin, ya Rasulullah, boleh saya tidak datang? Buta, ini rajulun ana walaysa li qa'id yaquduni, aku orang buta, tidak ada penuntun menuntunku ke masjid ya. Nabi tadinya mengiyakan, tapi setelah itu Nabi cegah. Hal sami'ta nida', apa engkau dengar panggilan? Mungkin rumahnya jauh, enggak kedengeran. Na'am, masih dengar. Idzan fa'ajibhu, kalau begitu penuhi. Dia seorang yang buta, enggak punya penuntun, ditambah oleh para ulama disebut antara rumahnya dengan masjid ada ya itu pohon-pohon kurma. Nah, orang buta bisa nabrak lolos ini, kena itu. Ya, dan berbagai macamnya yang lain. Tapi tetap Nabi langsung dia untuk berangkat. Adapun yang jauh tidak mendengar azan, bukan dengan mikrofon ya, tapi dengan bisautin adi, dengan suara yang normal, orang teriak sekiranya tidak dengar. Tidak wajib dia mendatanginya, tapi dia diasung berjamaah. Nah, ini misalnya sebuah lembah ya, di pinggiran tempat dia hanya tidak ada masjid ya, dia tidak harus mencari masjid atau yang seterusnya jauh. Tapi di tempat situ ada masjid, dia mendengar muadzinnya berkumandang ya, tidak sangat jauh, dia datangi. Dan apa yang disebutkan, belum lagi jumhur ahlul hadis ya, mayoritas ulama ahlul hadis ya, mewajibkan dari dalil-dalil yang lain. Laqad hamamtu an amura bis salat fatuqam. Aku bertekad memerintahkan salat ditegakkan, diikomai ya. Fa amura rajulan ya umman nas, aku perintahkan seseorang mengimami orang-orang. Kemudian aku fa'adhaba ma'ya rijal ma'hum khutab ya. Aku pergi bersama sekelompok orang, mereka membawa kayu bakar, dan aku lihat mana dari orang-orang yang tidak ikut ke masjid, fa'uhariku buyutahum binar, aku bakar rumah mereka dengan api ya. Tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan para ulama, mungkin wanita, anak-anak, dan khawatir fitnah, maslahat mencegah madarat ya, Nabi membunuh sahabatnya sendiri atau yang lain. Tetapi tekad Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan itu ancaman, dan diterangkan para ulama, meninggalkan hal yang sunnah tidak berhak dapat ancaman seperti itu. Dapatnya ancaman rijal, para lelaki yang sehat mukim tidak berangkat ke masjid, akan dibakar rumahnya dengan api, itu menunjukkan wajibnya. Maka ini termasuk ya, hendaklah tidak melalaikan mereka, kecuali terkait dengan nyawa. Ada seorang disebutkan, ada seorang hendak meninggal butuh ditalkin, dia sendirian ya, atau sakit keras, tidak ada yang menjaga kecuali dia, nyawa ya, maka dia boleh. Dan beberapa uzur-uzur yang disebutkan para ulama terkait itu. Adapun ini melalaikannya ya, dari salat untuk bermain-main dan seterusnya, maka ini hal yang tidak semestinya. Latul hikum itu kata Tabari, alhani fulan an kada. Engkau katakan alhani fulan an kada, fulan alhani ay syaghalani, fulan melalaikanku dari ini maknanya syaghalani, dia menyibukkanku darinya, wa ansani, dan membuatku lupa darinya. Ya, maka segala apa yang membuat menyibukkan kita dan melupakan kita dari ibadah zikrillah lebih yang wajib, maka perlu diwaspadai. Ini daripada ayat ini. Kemudian di ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa antiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin." Dan di sini Allah katakan, "Dan infakkanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang kalian kematian, sebelum salah seorang kalian dihampiri kematian." Fayaqula rabbi, maka dia pun berkata, "Wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib." Ya. "Mengapakah engkau tidak mengakhirkan ajalku, ya, menunda ajalku yang dekat ini, sehingga fa'asaddaqa, aku bisa bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku bisa termasuk dari orang-orang yang saleh." Di ayat ini disebutkan Syaikh Sa'adun Ta'ala, "Yadkhulu qaul wa qauluhu wa antiku mimma razaqnakum yadkhulu fi hadhihi nafaqat al-wajibah minaz zakati wal kafarat wa nafaqati zaujat wal mamalik wa nahu dzalik." Masuk dalam ayat ini nafkah-nafkah yang wajib. Nafkah-nafkah yang wajib pertama, berupa zakat, zakat, zakat fitrah atau zakat mal. Dan tentang masalah zakat ini dinukil dari Ibnu Abbas, disebutkan oleh para ulama mufassirin yang lain, Al-Baghawi yang menyebutkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan wa anfiqu mimma razaqnakum, ini adalah yuridu zakat al-amwal, kata Ibnu Abbas. Adapun yaitu fa'akum minas salihin, ini ditafsirkan yakni anil hajj, ya, berangan-angan. Disebutkan ila ajali lau akartani ila ajalin qarib fa'asaddaqah, seandainya engkau tunda ajalku ya Allah sehingga aku bisa bersedekah. Sedekah itu ada dua macam, sedekah wajibah dan sedekah mustahabah. Sedekah wajibah yaitu zakat. Zakat disebut sedekah, sedekah wajibah. Di ayat lain Allah katakan, di surat lain, "Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firqaq wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil." Disebutkan ahli zakat, Allah sebut innamas sadaqatu lil fuqara, hanyalah sedekah-sedekah itu untuk fuqara, fakir miskin, itu zakat. Maka itu yang pertama. Dan dinukil Ibn Abbas menyebut tadi, dan mereka pun mengatakan, ya, bahwa, ya, datang dalam juga Al-Baghawi menukil, ya, dari bahwa rawa Dhahhak, Imam Dhahhak dan Atiyah meriwayatkan dari Ibn Abbas, mereka murid-murid Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan, "Ma min ahadin yamutu wa kana lahu mal lam yuaddi zakatahu wa ataqal hajja falam yahujja illa sa'ala raja'ah indal maut." Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia, mau meninggal dunia sekarang, sementara dia punya harta, tetapi tidak dia tunaikan zakatnya, dan dia pun mampu berhaji sementara dia tidak berangkat berhaji tanpa uzur, ya. Kalau dia pengen berangkat tapi tertunda, tidak bisa, belum boleh berangkat, lain lagi. Tapi dia tidak berangkat padahal mampu. Illa, kecuali ketika menjelang matinya, sa'ala raja'ah, dia minta dikembalikan ke dunia, indal maut, ketika mau matinya. Makanya menunjukkan pentingnya zakat. Perhatikan, harta kita adakah yang perlu dizakati? Ya, ya, uang atau berupa emas 85 gram emas, simpan setahun, atau senilai 590 gram perak, ya, dan dikeluarkan 1/40-nya, atau zakat fitrah. Atau demikian, ya, kalau kambing 40 ekor wajib keluar satu, kalau tanaman panen, ya, 750 kilo, ya, kena nisab dia, panen harus dikeluarkan 1/10-nya. Kalau apa, tanpa biaya gratis airnya, Tapi kalau dengan biaya maka 1/20, maka dia perhatikan hal semacam ini. Jangan sampai dia panen dan tidak pernah dia zakati. Dan insya Allah ada, ini penting fikih zakat, insya Allah di hari Selasa ya, kita pelajari di Batul Ahkam, di akhir kitab sholat selalu bab jenazah ya. Kalau di kitab taharah bab akhir itu haid, kalau di kitab sholat bab terakhir mesti jenazah, kitab jenazah. Dan setelah itu ada kitab zakat ya, setelah jenazah ya. Ini beberapa apa yang dinukil dari mereka. Maka termasuk wanfiqu mimma razaqnakum, di sini masuk nafkah-nafkah yang wajib zakat wal kafarah. Demikian pula kafarah, yang kafarah apakah haji tamattu dia belum bisa, atau kafarah zihar, atau kafarah pelanggaran-pelanggaran sumpah atau yang lain yang pernah dia langgar, maka wajib diberikan, dibayarkan kafarah itu. Wala faqatiz zaujat wal mamalik, memberi nafkah istri ataupun budak kalau ada, dan kepemilikan yang lain, wanah widarik, termasuk hewan ternak ataupun peliharaan ya. Seorang wanita disiksa di neraka gara-gara kucing yang dia kurung dan tidak dia beri makan, maka itu semua ada pertanggung jawabannya. Wan nafaqat al mustahabbah, dan termasuk badannya nafkah-nafkah mustahabbah, kabadril mal fi jami'il masalih, pada seluruh kemaslahatan. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan. Jadi beberapa hasungan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin, yaitu zikrullah, kemudian sedekah, dan demikian khususnya zakat dan haji. Wa aqum minas salihin, dinukil dari Ibn Abbas juga, wa aqum minas salihin, ini juga terkait dengan haji. Namun Syekh Sa'adullah Ta'ala menyebutkan ini mencakup umum berbagai macam bentuk kesolihan dan sedekah. Sedekah ya, yang wajibah maupun yang sunnah. Sebagaimana zikrullah, salat itu termasuk bentuk ya, paling merefleksikan zikr, zikrullah. Tadi mulai takbir hingga salam. Isinya zikrullah, tasbih, takbir, qiraatul Qur'an, doa dan seterusnya, zikrullah. Ya. Dan dilarang, dan Allah mengingatkan untuk hamba-hambanya terlalaikan dari mengingat Allah. Dan banyak sekali di sana contoh dari salafus saleh yang tentu kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Aina nahnu min haula'i as-salaf, di mana kita daripada pendahulu kita. Apakah disebut Nabi Sulaiman pernah sempat ya, beliau ya, dalam tafsiran, salah satu tafsiran yang masyhur ya, idurida alaihi bil asyi safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Ketika waktu petang beliau masih dengan kudanya hingga matahari masuk ya, dan beliau menyesal, rudduha alayya fatafiqo masham bisuki walana. Tafsiran yang masyhur dari mufassirin, beliau menebasnya pada leher dan kaki-kakinya, dikorbankan untuk Allah SWT. Ada sahabat yang sholat, ada burung di depannya, kicau-kicauan di kebunnya, melalaikan dari bacaan sholatnya, kemudian kebunnya dihibahkan. Nah ini mana kita istilahnya dibanding dengan mereka, enggak ada apa-apanya ya. Nah, kalau kita paling-paling manuke sing di ini kebone, Masya Allah ya, kuda Nabi Sulaiman, artinya, dan banyak mereka seperti itu, Masya Allah. Dan mereka lah ya, generasi dan demikian contoh yang Allah berikan untuk kita kagumi, kita agungkan, kita hormati, dan kita berusaha mencontoh mereka. Dan Allah ingatkan, wa khalafa min ba'dihim khalfun adau salat wa tabu syahwat, dan akan datang generasi setelah mereka, generasi khalfun adau salat, yang menelantarkan salat, wattabau syahwat dan banyak memperturutkan hawa nafsu syahwat ya, fasawfa yakuna ghayya, mereka kelak akan mendapatkan kesengsaraan, dan ghayya salah satu bentuk azab di neraka. Kemudian pula tadi Syekh menyebutkan tentang nafkah, ada tentang firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah dari apa yang kami berikan rezeki dari kalian, masuk yang wajib ataupun yang sunnah. Dan perintah kadang untuk yang wajib dan kadang perintah untuk yang sunnah. Kalau nafkah yang wajib harus dilakukan, kalau tidak dosa. Dan ada nafkah atau sedekah yang sunnah, dilakukan bagus dapat pahala dan tidak berdosa, tapi tetap dihasung, diperintahkan oleh Allah. Kabadil mal bi jamil masalih, seperti mengerahkan harta ke berbagai macam bentuk kemaslahatan. Wakaf, belikan Quran, taruh di masjid yang kira-kira suka dibaca, dibuka tutup. Wah, ini kok masjid ini banyak santrinya, banyak muridnya, tapi kok Qurannya sedikit, tambahi. Oh, ini sudah banyak tapi kok sudah popol, jebol, rusak. Oh, di kampung saya kok enggak ada mushaf, kasih. Atau yang lain. Oh, ini butuh sumur. Ada kesempatan sumur ya, bikin air ya. Atau yang lain-lain, berbagai maslahat. Bangun masjid. Wa qala mimma razaqnakum, di antara apa yang kami rezekikan kepada kalian. Allah perintahkan tidak semuanya. Mimma razaqnakum, dari sebagian yang kami rezekikan kepada kalian. Tidak semua Allah minta. Liyadulla dzalika ala annahu ta'ala lam yukallifil ibad minan nafaqah ma yu'nituhum wa yashuqqu alaihim. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidaklah membebani hamba-hambanya untuk menginfakkan sesuatu yang memberatkan dan menyulitkan mereka. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Sayajadullahu ba'da usri yusra. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang Allah berikan. Dan demikian ini pun Allah minta sebagiannya. Bal amarhum bi ikhraji juz'in mimma razaqahum. Tapi Allah perintahkan mereka mengeluarkan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Dengan 1/40-nya, 40 juta keluar cuma 1 juta. 12 juta setahun keluar cuma 300 ribu. Seberapa 300 ribu dibanding 12 juta? 40 ekor kambing cuma keluar 1. Itu pun kalau kambingnya pakanannya gratis. Tapi kalau beli-beli dipakani, tidak masuk keluar zakat. Kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini butuhnya juga kita belajar zakat. Wayassarahu wayassara asbabah. Allah pun mudahkan hal tersebut, dan Allah mudahkan sebab-sebabnya supaya mudah dikeluarkan. Falyashkuru alladhi a'tahum bimuwasati ikhwanihim almuhtajin. Sehingga hendaknya mereka bersyukur ya, orang-orang yang telah Allah berikan rezeki kepada mereka untuk memberi kelonggaran, kemudahan terhadap saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Waliyubadiru bidzalik, dan agar mereka bersegera dalam hal tersebut. Kenapa? Al-mautul ladzi idza jaa lam yumkinil 'abdu an ya'tiya bimitsqali dzarratin minal khair. Karena adanya kematian yang apabila itu datang sekonyong-konyong, tidak mungkin seorang hamba manapun untuk mendatangkan meskipun kebaikan sebesar atau seberat zarrah, semut terkecil tidak bisa. Walihada qal, karenanya Allah katakan min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqul, dan dia berkata mutahassiran, karena menyesal, ala mafarrat di waqtil imkan, karena menelantarkan, menyia-nyiakan waktu dia saat masih mungkin beraktivitas. Sa'ilan ar-raja'ah allati hiya muhal, dia meminta kembali yang itu mustahil. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan ini juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain, di surat Al-Mu'minun, Allah ingatkan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shaliyan fi ma taraktu kalla. Insyaallah kita lanjut di kesempatan lain. Kita anggap cukup untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.